melihat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah ini karena janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat sungai